من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله، أعزني الله وإياكم قوم مسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Azza wa Jalla, di mana kita semua ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah majlis, sebuah perkumpulan yang utama, perkumpulan yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan diliputi rahmat, diturunkan sakinah, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tentunya kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, niatan kita dalam menghadiri majlis yang mulia ini, hanibidina azani Allah wa iyyakum, demikian pula majlis-majlis yang semisal, dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya nanti di yaumul qiyamah, juga dalam rangka mengamalkan perintah Allah Azza wa Jal yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang masyhur dan ma'ruf di kalangan kaum muslimin, Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kaffatan ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian wahai hamba-hambaku ke dalam Islam كافة أي جميعا. Masuklah kalian ke dalam Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, secara keseluruhan. Seruan bagi orang-orang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam yang mulia ini. Juga seruan bagi hamba-hamba yang sudah memeluk Islam agar masuk ke dalam Islam secara totalitas, tidak sebagian, apalagi hanya berada di ujung dari Islam tadi. Sanibidina azami Allah wa iyyakum. Yang dikatakan oleh para ulama, maksud dari firman Allah azza wa jalla, udkhulu fis-silmi kaffatan, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kaffah. Di antaranya dikatakan oleh al-imam al-alusi rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan kata beliau rahimahullahu ta'ala, ay udkhulu fil islami jami'an, masuklah kalian ke dalam Islam seluruhnya. Wa la tad'u syai'an min zahirikum wa la batinikum illa al islam yastaw'ibuhu. Dan jangan biarkan, kata beliau rahimahullah, jangan biarkan sedikit pun dari zahir kita, demikian pula batin kita, melainkan Islam telah meliputinya. Melainkan Islam, misalnya azani Allah wa iyyakum, masuk padanya. Sehingga zahir kita adalah zahir yang Islami, demikian pula batin kita adalah batin yang Islami. Semua syariat Islam kita terima dan kita amalkan, misalnya azani Allah wa iyyakum. Upaya untuk mewujudkan perintah Allah Azza wa Jalla yang demikian, yang memerintahkan kepada segenap hamba-hambanya dimanapun mereka berada untuk masuk ke dalam Islam secara sempurna, secara totalitas, hanya bisa diwujudkan ikhanibidina azani Allah wa iyyakum dengan talabul ilmi syar'i, menimba dan mempelajari, mengetahui lebih jauh ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan usaha yang benar, bentuk usaha yang sesungguhnya dari seorang hamba yang ingin masuk ke dalam Islam secara kafah, kanidina azani Allah wa iyyakum, masuk ke dalam Islam secara totalitas, sehingga semua keadaan zahirnya, semua keadaan batinnya adalah keadaan yang Islami. Terwujud ketika seseorang mengetahui Islam itu secara utuh. Dan cara mengetahuinya tidak lain hanya dengan belajar ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum. Karena Rasul mengatakan, innamal ilmu bita'allum, yang namanya ilmu diraih oleh seorang hamba dengan belajar. Bermajlis dengan majalis para ulama, majalis ilm, majalis zikr yang syar'i, itu merupakan majlis-majlis yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Dan peserta majlis tadi diharapkan darinya yasani bidina azani Allah wa iyyakum, meniatkan dalam hatinya masing-masing untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Hadir yasani bidina azani Allah wa iyyakum. والحمد لله. Kita telah mengetahui manifestina azani Allah wa iyyakum dari keterangan al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala tentang bagaimana prinsip ahlu sunnah wal jamaah, prinsip seorang muslim senantiasa menjauhkan dirinya dari segala bentuk kebid'ahan, Kemudian beliau memaparkan sebagaimana yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula beliau bawakan ikhanibudina azani Allah wa iyakum ucapan tokoh-tokoh terkemuka yang hidup di masa Al-Qurun Al-Muqabbalah, tiga generasi utama, tiga generasi awal dari umat ini, ikhanibudina azani Allah wa iyakum. Ucapan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Kemudian ucapan Umar Ibnu Abdul Aziz selaku tokoh yang hidup di masa tabi'in. Kemudian menyebutkan ucapan Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i Abdurrahman Ibnu Amr rahimahullahu ta'ala selaku ulama besar yang hidup di masa atba'ut tabi'in. Kemudian ya hadirin sekalian, Allah wa iyyakum, beliau membawakan di sini untuk melengkapi keterangan yang beliau bawakan terkait dengan perintah bagi setiap muslim untuk menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari segala bentuk kebid'ahan. Karena kita telah dicukupi dengan syariat yang mulia ini, hadirin sekalian, Allah wa iyyakum. Tidak butuh adanya penambahan ataupun pengurangan, apalagi butuh dengan yang namanya revisi. Sanibidina azani Allah wa iyyaku. Disebutkan di sini kata beliau rahimahullah ta'ala kisah niqas dialog yang terjadi antara ahlu sunnati wal jamaah dengan tokoh ahlul ahwa. Wa qala Muhammad ibnu Abdurrahman al-Adrami, dan berkata Muhammad ibnu Abdurrahman al-Adrami li rajulin, kepada seorang lelaki, takallama bi bid'atin, yang mencetuskan kebid'ahan, wada'an nasa ilaiha, dan menyeru umat manusia kepada kebid'ahan tadi. Dan ini kan ibadina azani Allah wa iyyakum, mulai maraknya kebid'ahan di tengah-tengah kaum muslimin. Azani Allah wa iyyakum pada daulah Abbasiyah, yang mana pada daulah tadi hanibidin azani Allah wa iyyakum banyak kitab-kitab ahlul kalam diterjemahkan secara massal ke dalam bahasa Arab. Ya, diterjemahkan secara masal ikhanibidina azani Allah wa iyyakum ke dalam bahasa Arab. Nah, memang pada daulah tersebut secara umum ikhanibidina azani Allah wa iyyakum ashabul ahwa'i wal bid'ah, mereka mendapatkan angin dari penguasanya, karena penguasanya tidak segarang daulah sebelumnya. Ya, mendapatkan angin ruang gerak yang kemudian menjadikan mereka besar ikhanibidina azani Allah wa iyyakum, dan tidak jarang pada masa-masa tersebut sampai menguasai sebuah kekhilafahan, sebuah pemerintahan dikuasai dengan paham bid'ah. Nah, salah satunya yang dicontohkan di sini ikhanibidina azani Allah wa iyyakum, walaupun tidak disebutkan apa bentuk kebid'ahan yang diserukan di sini. Berkata Muhammad ibn Abdurrahman kepada laki-laki yang mencetuskan kebid'ahan tadi, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali aw lam ya'lamuha. Wahai saudara apakah Rasul alaihi salatu wassalam dan khulafaur rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mengetahui kebid'ahan yang engkau serukan ini ataukah tidak? Ya, ditanya, apakah pergerakan dakwah, ya, bahasa kita saat ini, pergerakan dakwah yang anda pimpin saat ini, kata Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami, faham yang kalian atur, kata Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami, apakah diketahui oleh Rasul dan Khulafaur Rasyidun ataukah tidak? Ya. Qala, laki-laki tadi menjawab, lam ya'lamuha, Rasul dan para sahabatnya tidak mengetahuinya. Qala, maka Muhammad bin Abdurrahman kembali bertanya, fasyai'un lam ya'lamuhu ha'ulai alimtahu, apakah mungkin sebuah syariat yang tidak diketahui oleh mereka, oleh Rasul dan para sahabatnya, kemudian engkau yang mengetahuinya, kata Muhammad ibn Abdurrahman. Kok bisa? Sebuah syariat yang tidak diketahui oleh Rasul, kok tahu-tahu ada bulan, bulan, ya. Tahu-tahu ada anda, misalkan itanifidina azani Allah wa iyakum, ya. Yang mengetahui syariat tadi itu yang tidak ada di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Ada tidak langsung berarti ada syariat yang ketolongan. Lupa yang disampaikan oleh Rasul. Atau mungkin wahyunya baru turun kepada anda. Ya. Qala ar-rajul, maka laki-laki tadi kembali berkata. Ya, ketika dicak demikian oleh Muhammad bin Abdurrahman, akhirnya dia pun meralat ucapannya. Fa inni aqul qad 'alimuha. Fa inni aqul qad 'alimuha. Kata laki-laki tadi, kalau begitu saya katakan bahwasanya Rasul dan para sahabatnya mengetahui apa yang saya serukan. Kira-kira tadi ngomongnya enggak tahu, ya, sekarang ngomong tahu. Nah, kembali dikata oleh Muhammad bin Abdurrahman. Qala afawati'ahum alla yatakallamu bihi wa la yad'un nasa ilaih am lam yata'hum. Apakah diperbolehkan? Apakah memungkinkan bagi Rasul dan para sahabatnya untuk diam, tidak menyampaikan dan tidak mendakwahkan kepada manusia? Ya. Apakah tidak diperbolehkan demikian bagi mereka? Artinya mungkin enggak? Apakah mungkin? Kemudian Rasul diam, tahu hal ini tapi diam, tidak menyerukan umat manusia atau sebaliknya? Qala bala wasi'ahum. Yang mengatakan Rasul tahu dan para sahabatnya juga tahu, tapi mereka tidak berbicara, tidak menyampaikannya. Qala fasyairun wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa khulafa'ahu la yasa'uka anta. Dikatakan lagi oleh Muhammad bin Abdurrahman, lalu apakah pantas sebuah perkara di mana Rasul dan para sahabatnya mendiamkannya, kemudian engkau berani berbicara di situ? Ya, kalau engkau yakin Rasul tahu hal ini, namun Rasul mendiamkannya, tidak disampaikan, lantas kenapa engkau berani angkat suara di situ? Siapa yang lebih tahu tentang masalah dakwah antara engkau dengan Rasul alaihi salatu wassalam, kalau seandainya Rasul mengetahuinya? Padahal kenyataannya tidak diketahui. Tadi berdina azani Allah wa iyakum ala Rasul alaihi salatu wassalam. Bangkata ar-rajul, maka laki-laki itu pun terdiam. Tidak lagi, apa namanya, tidak bisa membalas ataupun menyanggah ucapan Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami rahimahullah. Faqala al-Khalifah, maka berkata penguasa saat itu yang menyaksikan diskusi tersebut, wa kana hadiran la wasa'a Allah ala man lam yata'hu ma wasi'ahum. Kata Khalifah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kelapangan kepada orang-orang yang belum puas dengan apa yang dibawa oleh Rasul dan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Wa hadza. Nah, kemudian Ibnu Qudamah mengatakan, mengomentari cerita tersebut. Wa hadza. Man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabahu wa tabi'in lahum bi ihsan. والأئمة من بعدهم والراسخين بالعلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. Ibn Qudamah rahimahullah وهكذا. Dan demikian keadaannya. Barang siapa yang merasa tidak puas dengan apa yang dicukupkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan para imam yang hidup sesudah mereka, demikian pula para ulama yang tersebar di setiap generasi umat Islam. Ya, orang yang tidak kuat dengan apa yang dicukupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sampai membuat dia mencetuskan kebid'ahan-kebid'ahan yang baru, mencetuskan ideologi-ideologi yang muhdats, mencetuskan pemahaman-pemahaman yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Min tilawati ayati sifat. Ya, berupa membaca ayat-ayat sifat atau membaca berita-berita dalam Al-Qur'an dan membiarkan sebagaimana datangnya tidak dirubah sedikit pun. Dia tidak merasa puas karena merasa memiliki akal, merasa hal itu dimampui oleh akalnya. Yasani fitina azani Allah wa iyakum, padahal tidak. Fala wassa'allahu alaih, maka Allah azza wa jal tidak akan memberikan kecukupan untuk hamba tersebut. Nah, hagala yasani fitina azani Allah wa iyakum. Kitab ini sanibidina azani Allah wa iyakum menunjukkan kepada kita kewajiban untuk meyakini kesempurnaan agama Islam. Ya. Ini prinsip yang mendasar sanibidina azani Allah wa iyakum yang harus tertanam di dalam sanubari setiap muslim misalnya berjina azani Allah wa iyakum. Tidak boleh dia meragukan prinsip ini sedikit pun. Yang namanya Islam dinun kamil syamil. Agama Islam adalah agama yang sempurna lagi menyeluruh. Menyentuh semua aspek kehidupan. Kata membahas seluruh aspek kehidupan seorang hamba misalnya berjina azani Allah wa iyyakum. Tidak ada yang luput dari syariat Islam sedikit pun. Kita ni berjina azani Allah wa iyyakum. Nah, karena Allah azza wa jal dengan tegas menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim ayat yang masyhur ma'ruf, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama yang kalian perlu. Dan aku cukupkan nikmatku atas kalian. Serta aku ridha Islam ini sebagai agama yang kalian ikuti, kata Allah Azza wa Jalla. Ini Allah yang berfirman. Allah yang tegas menyatakan Islam telah sempurna. Dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka Islam telah sempurna. Yaitani bidina azani Allah wa iyakum. Dan tidak lagi membutuhkan adanya penambahan-penambahan syariat atau pengurangan-pengurangan syariat atau yang semisalnya yang ada tinggal dipelajari dengan baik, dipahami dengan pemahaman yang benar, kemudian diamalkan. Ini prinsip yang mendasar yang harus dipahami oleh setiap hamba yang berdina azani Allah wa iyyakum. Kalau prinsip ini diragukan oleh seorang hamba, ya, maka hamba tersebut yang berdina azani Allah wa iyyakum rentan untuk jatuh dalam kebid'ahan dan penyimpangan serta kesesatan. Dikatakan oleh Al-Imam Malik ibn Anas Abu Abdullah rahimahullah ta'ala, Imam dari Hijrah, kata beliau rahimahullah, man ibtada'a fi dini bid'atan, barang siapa yang mencetuskan sebuah kebid'ahan dalam urusan agama, kalau dunia di luar pembahasan gitu ya, kemajuan teknologi dan semisalnya, itu di luar pembahasan kita. Dan yang dibahas masalah syariah. Barang siapa yang mencetuskan sebuah kebid'ahan dalam urusan agama, yaraha hasanah, kemudian dia menganggapnya sebagai perkara yang baik, dan itu tentunya merupakan niatan semua ashabul ahwa' wal bid'ah. Menganggap kebid'ahannya itulah yang baik, yang terbaik. Kalau enggak baik, nah mungkin dia tambahkan. Kecuali dia adalah musuh Islam yang dibina azani Allah wa iyyakum, seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibn Sabah al-Yahudi. Ya, seorang yang beragama Yahudi kemudian pura-pura masuk Islam. Ya, membuat sekian ratus hadis palsu. Kemudian menusukkan dalam Islam pemikiran-pemikiran bid'ah, bahkan pemikiran-pemikiran kufur dan bid'ah azani Allah wa iyyakum. Kalau orang yang demikian ini jelas sebagai aduwullah, musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh Islam wal muslim. Ya. Sementara kondisi ashabul ahwa' wal bid'ah yang lainnya, ya, rata-rata atau bahkan semuanya, mayoritasnya yang berdina azani Allah wa iyyakum, mengatakan bahwasanya tujuan mereka adalah kebaikan. Gitu ya, tujuan mereka adalah kebaikan. Kemudian menggunakan kaidah banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma, yang penting niatannya baik, mendapatkan pahala, yang terserah mau pakai jalan ini silakan. Anda yang mengikuti jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah, jalan yang salafiyin, Masya Allah, kokoh di atas prinsip yang benar, itu silahkan Anda jalani. Kalau saya mengikuti jalan yang satu ini, yang agak menyimpang sedikit, gitu ya, ya, di samping bahu jalan sedikit, kata dia, yang yudhina azani Allah wa iyyakum, anak agak-agak memper, gitu ya. Banyak kemiripan di antara kita, walaupun ada perbedaan, ya, terserah saya, gitu ya. Nah, karena saya menganggap ini baik dan tujuannya baik. Allahu musta'an wa alaihi wasallam. Ya, ini keliru. Diingatkan oleh Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala di dalam ucapannya berikut ini. Man ibtada'a fil dini bid'atan, barang siapa yang mendudukkan satu kebid'ahan baru dalam urusan agama, ya raha hasanah, dan dia menganggap bid'ah itu bagus, baik, faqad za'ama anna Muhammadan qala risalah, maka sungguh dia telah menganggap, menuduh Rasul alaihi salatu wasallam khianat dalam menyampaikan risalah. Ya, yang mencetuskan kebid'ahan secara tidak langsung dia menuduh Rasul alaihi salatu wasallam khianat. Kalau bisa demikian, karena tidak disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, kemudian dia mengatakan ini termasuk agama, diketahui oleh Rasul atau tidak? Tidak. Berarti Rasul khianat, ada yang disembunyikan. Kan begitu ya, kan azani Allah wa iyyakum. Padahal Rasul adalah hamba yang dikenal dengan sadiqul maksud, hamba yang jujur ucapannya dan dibenarkan dengan izin azani Allah wa iyyakum oleh seluruh penduduk bumi, bahkan penduduk langit dengan izin azani Allah wa iyyakum. Karena Allah Ta'ala yaqul, kata Imam Malik rahimahullah, dikarenakan Allah Azza wa Jalla berfirman, menyebutkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Kemudian kata beliau, kama lam yakun yawma idzin dinun maka apa saja, baik itu tindakan, ucapan, atau keyakinan, pemikiran, ideologi, yang pada hari itu bukan termasuk agama. Ya. Pada hari di mana Rasulullah SAW meninggal dunia sebagai tanda Islam telah sempurna. Ya. Bala yakunul yaumajina. Maka pada hari ini pun tidak bisa dianggap sebagai bagian dari agama. Ya. Kalau pada hari itu, hari di mana Allah mengatakan Islam telah sempurna. Hari di mana Rasulullah SAW mengembuskan nafas terakhirnya. Yang menunjukkan beliau telah menyelesaikan amanah tugasnya dengan sempurna. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Tidak ada lagi syariat yang tidak beliau sampaikan. Semua disampaikan kepada umatnya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Apa saja yang tidak termasuk agama pada saat itu. Maka pada hari ini kata Imam Malik tidak bisa dianggap sebagai agama. Wa ila yaumil qiyamah. Sampai bukannya hari kiamat bisa menjadi nazani Allah wa iyyakum. Ya. Nah. Akadah bisa menjadi nazani Allah wa iyyakum. Sehingga konsekuensinya besar ketika seseorang membela sebuah kebid'ahan. Ya. Ketika seseorang membela sebuah kebid'ahan, apalagi menyerukan umat manusia kepada kebid'ahan, bisa menjadi nazani Allah wa iyyakum, secara tidak langsung dia meragukan kejujuran Rasulullah SAW dan amanah beliau dalam menyampaikan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Azza wa Jalla tadi berkata, "Azani Allah wa iyyakum." Telah mengangkat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagai amin, ya, orang yang terpercaya, sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ala ta'manuni wa ana aminun man tisama, tidakkah kalian mau mempercayai aku dikarenakan aku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, adalah amin, orang yang terpercaya, yang dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di langit, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadza ila nabiyyi azani Allah wa iyyakum. Baik. Selanjutnya, ini kerana dari Allah wa iyyakum. Beliau mengatakan, Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, "Famimma jaa'a min ayatis sifat." Beliau menyebutkan contoh-contoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula nanti yang tersebut dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di antara contoh berita yang datang di dalam Al-Quran tentang ayat-ayat sifat Allah subhanahu wa ta'ala, qawlullahi azza wa jal, firman Allah azza wa jal, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wa yabqa wajhu rabbi, dan akan kekal wajah Rabbmu, tersebut dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Nah, sebelum kita membahas kemudian jadi hanifatina azani Allah wa iyyakum dengan contoh masing-masing sifat atau beberapa sifat-sifat yang dibawakan di sini oleh mu'alif rahimahullah yang wajib kita imani. Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menyebutkan nama-nama dan sifat di dalam Al-Quranul Karim, Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnah beliau memiliki tujuan. Ya, memiliki tujuan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum yang seharusnya diwujudkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang mana di antara tujuan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, Allah menceritakan di dalam Al-Qur'an ayat-ayat tentang masalah sifat, hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah sifat. Ya. Ada beberapa tujuan yang diinginkan di situ. Yang pertama ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ma'rifatu asma'illahi wa sifatihi lafzan. Yang pertama tujuannya supaya umat manusia mengetahui beberapa nama-nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu kalau Allah memiliki nama demikian, memiliki sifat demikian, dan seterusnya. Itu menuntut kita, yaitani bersina azani Allah wa iyyakum, untuk terus menggali Al-Quranul Karim. Dan terus menggali hadisnya Rasulullah s.a.w. Naam. Kemudian yang kedua, fahmu ma'aniha 'ala al-wajh as-sahih. Di samping mengetahui beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang kedua yang lebih besar dari itu, supaya umat manusia memahami. Supaya umat manusia memahami makna dari nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang benar. Di sini letak ujian bagi umat manusia. Apakah mereka mau memahaminya dengan pemahaman yang benar? Ya, tanpa dirubah-rubah di otak atik, disesuaikan dengan hawa nafsunya, ataukah tidak? Dan di situ nampak siapa hamba-hamba yang jujur keimanannya, dan siapa hamba-hamba yang memiliki benih-benih penyimpangan dalam hatinya. Nah. Kemudian tujuan yang ketiga yakni bidina azani Allah wa iyyakum yang jauh lebih besar dari hal itu semua. Al-amal bi muqtada hadhihi sifat al-'ulya wal asma'il husna. Tujuan yang ketiga, agar umat manusia mengamalkan konsekuensi dan tuntutan dari nama-nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuannya. Sehingga kita dituntut untuk belajar. Ya, poin yang pertama tadi, mengenal, mengetahui nama-nama dan sifat, otomatis harus belajar, mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengkaji Al-Hadith, As-Sunnah, mendalami sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian pada poin yang kedua juga demikian, belajar dari orang yang terpercaya, karena harus memahaminya, memahami kandungan maknanya dengan pemahaman yang benar. Dan itu letak ujian fitnah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga ini, kami berjanji Allah wa iyyakum, kita dituntut untuk mengamalkan. Ya, mengaplikasikan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum apa yang telah kita ketahui dan apa yang telah kita pahami dari nama-nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kehidupan kita sehari-hari. Dan itu bisa dilakukan dengan dua perkara. Ya, salah satu upaya mewujudkan atau mengamalkan konsekuensi dan tuntutan nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, ayyadu Allah biha. Yang pertama, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan nama-nama yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hajat kita. Ini adab dalam berdoa. Dan semuanya tahu Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi." Barang siapa yang tidak pernah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka kepadanya. Masya Allah. Kalau manusia tidak dimintai oleh saudara yang lain, senang, karena enggak berkurang. Gitu ya. Orang yang kaya gitu, tetangga kanan kirinya, ada satu pun yang meminta atau menyindir dia untuk memberi apa namanya kelebihan rezeki untuk saudaranya yang lain. Wah, sama senang gitu ya. Karena enggak ada yang berkurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala tatkala melihat hambanya tidak pernah memohon kepadanya, tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meminta kepada Allah Azza wa Jalla yang ghadab 'alaihi. Malah justru Allah Subhanahu wa taala murka, marah terhadap hamba tersebut. Nah, sehingga seorang hamba tentunya tidak lepas dari berdoa. Dan salah satu adab berdoa yang satu ini. Berdoa kepada Allah dengan memanggil Allah Azza wa Jalla menggunakan nama-nama yang sesuai dengan hajat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Kita memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka panggil Allah Subhanahu wa taala dengan ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfirli. Gitu ya. Nah, kita ingin kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka panggil Allah Subhanahu wa taala dengan ya Razzaq. Iya. Ya Razzaq, wahai Zat yang Maha memberikan rezeki. Urzuqni, limpahkanlah rezeki kepadaku. Nah, kita ingin mendapatkan tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka panggil Allah Subhanahu wa taala ya alim, wa idza jama'a manatawi zidni ilman, tambahkan ilmu kepadaku. Dan seterusnya ya anbiya azami Allah wa iyyaku. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua ya anbiya azami Allah wa iyyaku istihbar أسماء الله تعالى وصفاته استحضار أسماء الله تعالى وصفاته العليا في جميع أعماله. Yang kedua, dia menghadirkan nama-nama dan sifat yang dia ketahui dan dibina dan ya Allah wa iyyakum dalam setiap aktivitas yang dia lakukan, baik itu ritual ibadah atau tindakan-tindakan yang sifatnya adat kebiasaan manusia. Nah, dalam beribadah misalkan dan dibina dan ya Allah wa iyyakum, tatkala dia salat berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Hendaknya dia tahu, hadirkan dalam hatinya Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar. Jangan sampai kemudian hati kita ya lepas kontrol begitu, tidak khusyuk. Bihani bidina azani Allah wa iyyakum dalam sholatnya, kemudian muncul bisikan-bisikan dan semisalnya. Hadirkan pula bahwasanya Allah Al-Alim Maha Mengetahui. Tahu kalau misalkan kita saat itu sholatnya karena ada mertua di samping dia. Ya. Atau sholatnya diperbagus, diperindah, ini bagaimana asani Allah wa iyyakum, karena dilihat sama madu'unya. Dia berada di tengah-tengah madu'unya, di tengah-tengah masyarakat yang mengikutinya. Masya Allah. Ya. Sholatnya diperindah, diperbagus, sebagus-bagusnya. Allah mengetahui hal itu semua. Nah, itu dalam ritual ibadah. Demikian pula dalam aktivitas keseharian kita, ya kan ibadah ini, azani Allah wa iyyakum. Ketika misalnya kita hendak terjatuh dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan nama-nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla yang telah kita ketahui. Ya. Nah, contoh yang remeh dan kecil ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum an-nadhar ila al-ajnabiyyah, melihat wanita yang bukan mahramnya tanpa uzur syar'i. Gitu ya. Nah. Nah, ketika dia misalkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jatuh dalam tindakan seperti ini, hadirkan dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala al-alim, Maha mengetahui. Apalagi Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui khianat yang dilakukan oleh mata hambanya. Khianat mata itu dalam bentuk mencuri pandang. Ya, memandang sesuatu yang bukan apa namanya ya, memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wama tukhfis sudur, dan Allah mengetahui apa yang disimpan, tersimpan dalam dadanya, yakni fitnah azani Allah wa iyyakum, berupa niatan-niatan yang jelek. Kadang seseorang habis memandang sesuatu begitu, memandang lukisan yang indah, lukisan berjalan yang indah, begitu yakni fitnah azani Allah wa iyyakum, terbetik. Ya, terbetik niatan-niatan yang jelek. Allah mengetahui hal itu semua. Ketika seorang hamba menghadirkan dalam hatinya yang dikatakan azani Allah wa iyyakum Allah ala alim maha mengetahui, insyaAllah ta'ala dia akan menghentikan ya, atau menjaga dirinya jangan sampai jatuh dalam larangan Allah Subhanahu wa ta'ala wahada dan seterusnya. Dan ini merupakan tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu di dalam Al-Quran Al-Karim, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam. Lagi. Hanya lihat. Nah, ada pun pembahasan rincian contoh-contoh sifat yang ada di dalam kitab ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.